بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai pada muka surat yang ke-8, baris yang ke-7 dari bawah. Dan ke-4, radha pada ketika turun qadar. Maka mengambil ia pada memutuskan apa-apa ini dengan izin Allah Ta'ala dan baik penolongnya. Maka tak kala selesailah daripada memutuskan akan dia dan kembali ia kepada kosaknya ibadat, maka ditiliknya, maka tiba-tiba nafsu itu lemah lagi penyegar, tiada berani dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan seperti barang yang sebenarnya. Jadi mengenai orang yang ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dia akan menghadapi beberapa perkara yang ataupun dipanggil beberapa halangan untuk dia ini ingin melakukan amal ibadat kepada Allah. Apa yang kita baca pada minggu lalu, di antara halangan seperti dunia yang menjadi halangan kita untuk melakukan amal ibadat, seperti makhluk, orang-orang, boleh jadi orang yang kita sayang, anak isteri pun menjadi penghalang untuk melakukan amal ibadat. Dan yang ketiga, nafsu yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat, syaitan yang sentiasa menggoda kita untuk tidak melakukan amal ibadat. Maka kita putuskan untuk melakukan amal ibadat dan sanggup menghadapi halangan ini. Maka tiba-tiba ada lagi halangan. Ini halangan rezeki. Kadang-kadang kerana kita sibuk mencari rezeki. Bila sibuk mencari rezeki pun menjadi penghalang untuk beribadat. Ramai orang yang tidak pergi ke masjid surau, lebih-lebih lagi pada waktu lepas maghrib, tidak semayang di rumah dan tidak semayang di masjid. Kadang-kadang masih ada lagi di pasar-pasar, di pasar raya dan sebagainya. Boleh jadi kerana mencari rezeki. Maka disebabkan mencari rezeki menjadi penghalang dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan boleh jadi juga di antara sebab yang jadi penghalang dia melakukan amal ibadat, yakni lintasan-lintasan yang ada di dalam hatinya ataupun dosa-dosa yang dia lakukan dahulu yang menjadikan dia ini lemah ataupun hilang punca, tak tahu daripada mana mula nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi juga kerana bala-bala ujian Allah Taala, seperti seseorang, ada manusia yang apabila diberi nikmat beribadat kepada Allah, tetapi apabila ditarik nikmat itu, yang kaya menjadi miskin serta-merta lalu tinggal ibadat kepada Allah. Ini pun menjadi penghalang. Dan ada manusia yang ketika susah beribadat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala beri nikmat, beri kaya kepada dia, lalu dia tidak beribadat kepada Allah. Maka apa yang Allah Ta'ala uji kepadanya pun, sama ada kesusahan, bala, nikmat dan sebagainya, pun menjadi penghalang di atas apa yang mereka ingin lakukan ibadat kepada Allah. Lalu disebut yang keempat, radha dengan segala ketetapan. Apa Allah Ta'ala beri kepada kita, kita radha. Yang mencari rezeki, rezeki sedikit, maka radalah dengan rezeki yang sedikit. Jangan sampai oleh kerana rezeki sedikit lalu dicari rezeki banyak-banyak sampai tinggal ibadat kepada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, bagi seseorang itu yang menjalani ibadat kepada Allah, dia mesti kena radha di atas ketetapan yang Allah Ta'ala beri. Radha dengan qada Allah Ta'ala. Sama ada berlibatkan kepada rezeki, maka jangan sampai mencari rezeki yang banyak meninggalkan amal ibadat. Hari ini kita dapat banyak ini sahaja, maka ini rezeki kita. Penumpuan pada ibadat perlu dilakukan. Inilah yang dikendaki. Lalu Imam Ghazali mengatakan, kamu kena putuskan apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu, kamu raba. Yang paling penting, lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kamu putuskan ingin melakukan amal ibadat, dan ingin bergantung kepada Allah yang merupakan sebaik-baik penolong. Maka dikatakan ketika itu selesailah daripada memutuskan akan dia. Kamu akan putuskan, akan terima segala apa yang berlaku dan ingin melakukan amal ibadat. Dan kembali kepada melakukan amal ibadat. Tosak nak buat amal ibadat, tapi ditilik-tilik. Bukan tidak mahu ibadat, tapi nafsu yang jadi malah buat amal ibadat. Bukan tidak mahu kita nak melakukan amal ibadat. Ingin amal ibadat. Ramai manusia yang kata saya nanti pencen nak semayang banyak-banyak. Nanti waktu siang, malam nanti nak pergi dengar kuliah maghrib. Nak pergi semayang berjemaah. Macam-macam niat untuk melakukan amal ibadat. Tetapi apabila sampai masanya, kadang-kadang tidak mampu buat amal ibadat. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ketika duduk dalam majlis ilmu, terlintas di dalam hatinya. Aku ni kalau balik, kenalah baca Quran banyak-banyak. Masa balik, rasanya nak berzikir pada Allah Ta'ala. Nanti balik nanti, nak bertafakur, ingat dosa-dosa. Maka dia azam dalam hati dia, nanti nak buat amal ibadat kepada Allah. Sama ada dia azam nak semayang berjemaah, nak belajar ilmu agama dan sebagainya. Itu tinggal azam saja. Jadi ada perkara yang menyebabkan dia lemah nak buat amal ibadat. Lalu bila dia tilik, apa sebabnya? Jadi malah buat amal ibadat, sebabnya adalah nafsu. Sebabnya adalah nafsu. Maka lemah lagi penyegat. Lemah untuk buat amal ibadat. Segan ni maknanya berat ataupun rasa tak ingin nak buat amal ibadat, ataupun dikata tiada berahi dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan, yakni dengan ibadat. Maka nafsu inilah yang melemahkan dia. Lalu berkatanya guru saya, dia kata ketahuilah apabila kita ini terpedaya dengan nafsu, kadang-kadang kita kalah. Orang yang ahli ibadah pun kalah dengan nafsu. Kalah. Maka macam mana kita nak melemahkan nafsu? Maka nak melemahkan nafsu, yang pertama, berkata Syekh Yusuf Al-Hasani Al-Bakur. Saya sempat pergi seminar kemarin, seminar sufi. Beliau adalah ulama daripada Lubnan. Jadi saya tertarik dengan kenyataan dia. Jadi di antara dia, di antaranya adalah menyerah diri kepada Allah. Serah diri kepada Allah Ta'ala dengan cara memperbanyakkan zikir. Sebanyak zikir. Bila kita berzikir banyak-banyak, orang yang biasa berzikir, mula-mula boleh jadi dia akan rasa dirinya agak panas. Kalau panas, ini bermakna dia membakar syaitan yang ada. Kalau kita berzikir lagi, dia rasa sakit dalam dada kita. Ini bermakna membakar nafsu. Lalu kata guru saya, di antara pedang memotong nafsu adalah zikir. Yang pertama berzikir, banyakkan berzikir, ingat Allah. Kita sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Maka kita contohkan begini. Anjing yang begitu ganas. Tetapi, kalau kita bersama dengan Tuhan pada anjing, anjing itu tidak ganas dengan kita. Bahkan anjing itu akan jadi lemah. Angin itu boleh jadi takut dengan kita. Sebab apa? Sebab kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi yang pertama dia kata, hendaklah banyak berzikir. Yang kedua, hendaklah banyak bersuhbah dengan guru-guru yang ikhlas hatinya kepada Allah. Kesan daripada bersuhbah, apa makna suhbah? Yakni sentiasa duduk di dalam majlisnya ataupun sentiasa bersahabat dengannya. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang soleh menyebabkan hati kita pun menjadi soleh. Nafsu kita boleh menjadi lemah. Yang ketiga, hendaklah memperbanyakkan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang guru saya, dia ini kuat ibadah, kuat sembahyang. Saya merasa hairan, sungguh kuat dia sembahyang. Masa saya belajar, umur saya masa itu belasan tahun. Saya pernah berlumba, berlawan sembahyang sunat dengan dia. Bila saya bangun, dia bangun. Bila kita bangun, dia bangun. Kita pun nak semayang banyak macam dia kot. Tapi, bila saya tak bangun, dia bangun. Dia semayang banyak. Dan sahabat saya pernah menyaksikan bahawa dia ni memang semayang banyak. Sehingga kan satu hari, sahabat saya tidur rumah dia. Bila tidur rumah dia, dia bangun malam semayang sampai ke pagi. Sampai dia habis belajar, saya tak tanya-tanya kepada dia, hanya tahu dia tunggu kita ni kuat ibadah. Tapi lama baru ni saya jumpa dia. Ha, masa belajar tak tanya, habis belajar baru tanya. Saya pun tanya dia, ustaz, saya tengok ustaz ini banyak ibadah, banyak semayang. Saya tengok ustaz ini rajin. Kata ustaz ni tidak rajin. Yang kamu tengok itu ketika rajin. Kamu tak tengok ni ketika malas. Itu ketika rajin. Jadi dia jawab macam tu. Kita pun tanya lagi. Akhir sekali dia kata, lepas pada dia semayang, dia selalu baca ayat. Laqad kana lakum fi rasulillah. Ayat dia saya dah ingat lah. Azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayat aku depan, tolong saya. Belakangnya, azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayat itulah maknanya, ada depan dia. Dia tu saya selalu baca. Rupa-rupanya, bila kita dah baca ayat-ayat yang mengingati Nabi, ayat itu timbul dalam hati kasih kepada Nabi. Bila kasih kepada Nabi, akan buat sesuatu yang menyempatkan Nabi suka. Di antaranya beribadat kepada Allah Ta'ala, menyempatkan kita jadi semangat untuk melakukan amal ibadat. Maka dia kata yang jadi halangan itu adalah nafsu. Nafsu lemah. Dan nafsu ini menyebabkan kita ini malas melakukan ibadat kepada Allah. Seperti bagai yang sebenarnya, yang sepatutnya kita laksanakan. Dan sayugianya dan sesungguhnya adalah ia cenderung selama-lamanya kepada lalai. Ya, ini nafsu selama-lamanya cenderung menarik kita supaya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu ini diceritakan apabila dibakar, apabila Allah Ta'ala tanya, siapa kamu? Lalu nafsu mengatakan, aku, kamu. Ditanya lagi, dibakar. Lepas dibakar tanya, siapa kamu? Aku, kamu. Nafsu. Sehinggalah dibakar beberapa kali, baru mengaku, aku adalah nafsu, kamu adalah Allah Ta'ala. Jadi nafsu ini selalu menarik manusia ini supaya lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah. Dan dia sekali-kali jangan harap nak menyuruh kita buat amal ibadat. Kata guru saya tu, dia kata, kalaulah nafsu mari rajin buat amal ibadat, nafsu mari rajin buat amal ibadat yang sepatutnya tidak rajin, mari rasa hari ni Allah nak buat suruh amal ibadat hari ni, padahal selama ni tidak. Maka berhati-hati ketika itu. Ada seorang itu malam itu dia rasa nak semayang malam. Dan selama ini dia tak semayang malam, tapi malam tu rasa nak semayang malam. Lalu dia semayang malam. Bila dia semayang malam, baru dia sedar ramai sahabat-sahabat dia tengok. Dia semayang. Dia semayang malam. Lalu patut pun dia rasa nafsu tu rasa nak semayang. Kata Imam Ghazali, macam mana kita nak kenal itu ibadat itu daripada semayang, ibadat itu daripada nafsu. Yang menyuruh tu nafsu, bukan bukan daripada Allah. Dia kata, kita nak buat amal ibadat ni, kita kena mujahadah lawan nafsu. Tapi kalau kita buat ibadat dalam keadaan tidak lawan nafsu, bermakna ibadat itu dorongan daripada nafsu. Kerana syaitan ini dan juga nafsu ini, dia duduk dalam diri kita ni, dia ada dua. Daripada lintasan nafsu, lintasan syaitan dan lintasan malaikat. Dalam diri kita ada tiga lintasan. Satu lintasan malaikat yang menyuruh buat baik. Kadang-kadang kita pergi ke bandar. Bila kita pergi ke bandar, nampak orang susah, kena bagi duit orang ni. Bagi duit orang ni. Sampai dekat, marilah nafsu kata, daripada duit ke dia, baik isi minyak kereta. Mari. Lepas daripada tu, siapa dah dekat? Kita lawan. Masuk keluar dah duit. Setan pun kata, kalau kamu bagi duit pada dia, dia jadi malah berusaha. Baik jangan beri. Akhir kali tidak bagi. Inilah yang ada dalam hati kita. Menyebabkan kita tidak melakukan amal ibadat, rasa lemah. Maka nafsu sekali-kali menarik kita kepada lalai dan kesenangan. Nafsu ini menyuruh kita senang-senang hidup berehat-ehat. Hidup berehat-ehat dalam keadaan tidak beribadat kepada Allah dan bermain-main. Bermain-main. Jadi memang suka bermain-main. Kita ini dalam keadaan suka bermain-main. Sehinggakan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada perkara yang sia-sia. Nafsu suka membawa kita perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islami mau'i tauquhu ma la ya'nihi." Daripada keelokan orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau kamu nak tengok orang Islam itu baik, orang Islam itu elok, cukuplah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat dia tinggal. Kalau kita boleh tinggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, itu tanda Islam kita baik. Kenapa perkara yang tidak memberi manfaat? Banyak perkara. Duduk lama-lama dekat atas wakaf, main dam 2-3 papan. Sia-sia perkara, sia-sia. Menghabiskan masa duduk depan TV daripada pagi sampai petang, malam pagi besok pula. Ini perkara sia-sia. Lalai kepada Allah. Imam Malik, dia beristighfar kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, aku ini menghugikan masa aku, minta ampun banyak-banyak." Kira apa? Kira pergi tandas 3 kali sehari. Kira pergi tandas 3 kali sehari. Padahal itu memang kehidupan manusia. Sehingga kan ada imam, dia ini ambil biskut kering, dia rendam dalam air. Kemudian biskut tadi jadi lembut, dia turun makan. Pulang itu. Tak kunyah dah. Rugi masa. Tak kunyah lah, rugi masa. Ini orang solat pun solat. Orang solat-solat dahulu. Jadi kita mungkin tidak mampu ke tahap itu. Tapi sekurang-kurangnya kita menghabiskan masa. Pastikan lepas daripada waktu maghrib, kita ada di masjid surau. Dan kita ada tempat-tempat pengajian-pengajian ilmu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berakal, apabila ada dia itu, ada suasana, ada majlis yang baik, dia ada. Maka itu orang yang baik, orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, di tempat-tempat, di majlis-majlis yang baik, dia tidak ada. Majlis-majlis yang baik, kenapa majlis yang baik? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis baca Quran, majlis maulud Nabi. Majlis-majlis mengingati Allah Ta'ala, dia ada. Ini tanda dia orang yang baik. Maka jangan kita terlalu melayani nafsu kita. Dan nafsu memang dia kata menarik kepada kejahatan. Narik kepada jahat, suka buat jahat. Hindari kepada suka menarik kita kepada melakukan perkara kejahatan dan bala, dan membawa kepada bala, dan juga jahil dan suka kepada kejahilan. Inilah nafsu yang ada pada diri kita yang cukup bahaya. Maka berkendak sertanya di sini kepada menuntutkan supaya menuntunkan. Patutnya menuntunkan. Supaya dituntunnya kepada kebajikan. Apa makna tuntun? Tuntun ni maknanya nafsu itu jangan buang nafsu. Nafsu bersukar, perlu ada. Nafsu main-main, perlu ada. Nabi pun bermain juga. Di antara permainan yang Nabi main, di antaranya main kuda. Tapi janganlah siapa main kuda semua, siapa tak pergi masjid. Kuda sukan yang ada pada Nabi, kuda ada, ada sukan kuda, ada sukan memanah. Dan Nabi beritahu supaya ada anak-anak kita berenang. Ini sukan. Permainan perlu ada. Kehidupan manusia ni tak lagi dia depan sekarang. Yang pertama ialah kehidupan dari segi jasmani. Kena ambil kira jasmani. Yang kedua, kena ambil kira dari segi akal. Ambil anak kita, kita diri kita. Jangan kita jumukkan, bekukan fikiran. Kena pergi belajar. Biar fikiran kita terbuka. Biar kita dapat ilmu. Dan juga dari segi nafsu, kena pelihara nafsu. Dan yang keempat, dari segi rohani, kena jaga rohani. Empat perkara ini kena ada. Maka dia kata, nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu yang kita buat jahat. Buat jahat. Maka gunalah pada ke arah kebaikan. Nafsu suka perempuan. Tidak boleh. Tapi jangan buang. Kamu suka perempuan. Boleh. Gunakan kepada kebaikan. Nikah. Bagai contoh. Saya cakap ni sebab ni mesti nikah. Nikah kahwin. tahan. Jadi nafsu itu dia kata, disebut oleh Imam Ghazali, kamu kalah nafsu. Jaga nafsu. Kata-kata tadi, tuntun dia, supaya dituntunkan kepada kebajikan, yakni digunakan nafsu tadi kepada kebajikan. Guna kepada kebajikan. Dan juga ketaatan, guna kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merajinkan akan dia, rajinkan akan dia padanya pada ibadat, dan yang menghalau akan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat. Mana nafsu ni kita halau dia daripada melakukan maksiat. Ingin melakukan maksiat, jadi memang kena mujahadah. Mujahadah ini ada dua. Satu mujahadah dengan kita kekal hawa nafsu kita ataupun nikmat yang Allah Taala beri. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki kita kekal. Kekal dengan cara menggunakan cara kebaikan. Jadi mujahadah ni satu mujahadah. Mujahadah dengan cara kita melawan daripada perkara munkar. Yang kedua mujahadah. Mujahadah menggunakan nikmat kepada perkara baik. Perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Maka dia kata di sini, tekan nafsu, halau dia, jangan hala nafsu kepada maksiat. Kita, nafsu kita, di antara fitrah nafsu, fitrah manusia, dia suka kepada permainan, dia suka kepada hiburan. Sehingga kan, kata ulama, kalau manusia itu tidak mengaku saya hiburan atau suka langsung, dia bukan manusia. Memang dia suka hiburan. Sebab itu Nabi sebut di antara kesukaan aku, yang aku suka di antaranya menyongi. Nabi suka. Lepas tu bersugi, sikat rambut. Bersikat rambut. Memakai pakaian kemas, dan ada lagi di antaranya anak-anak, di antaranya wanita. Ini kesukaan Nabi. Tetapi kesukaan itu digunakan kepada perkara yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak. Maka dia kata di sini, kamu kena jaga. Halau nafsu tadi menghala kepada kebaikan, kekang dia daripada perkara-perkara maksiat. Maka dia kata di sini, dan melumpuhkan dia daripadanya. Lumpuhkan dia. Hendaklah kamu melumpuhkan nafsu tadi. Hanya di sini tidak diberitahu lagi pendekatan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali. Akatan dia beritahu. Macam mana kita nak melumpuhkan. Jadi cukuplah dengan cara kita nak melumpuhkan nafsu. Yang pertama mesti dengan jalan berzikir pada Allah. Yang kedua dengan jalan sohbah dengan guru. Satu lagi kena dipahami, untuk kita nak mencabut nafsu yang ada dalam diri kita, mesti kita kena duduk bersama dengan orang yang benar-benar hatinya sudah bersih, ataupun dikenali dengan guru mursyid. Disebut dalam kitab Haqa'i Tasawuf karangan Abu Isa Qadir, mengatakan bahawa seseorang tadi adalah menjadi kewajipan mencari guru yang boleh mencabut nafsu kita. Jangan sekadar ambil mencari guru sekadar untuk dapat ilmu, tidak. Sehinggalah guru tadi memindahkan apa yang ada pada diri dia. Apa yang ada pada guru tadi? Yang ada pada guru tadi ilmu, pindahkan ilmu dia masuk dalam kita. Yang ada pada guru tadi akhlak, pindahkan akhlak dia masuk dalam kita. Apa maknanya? Kita nak akhlak dia. Dengan akhlak yang dia ada, kita bersumpah dengan dia, maka kita pun menjadi orang yang berakhlak. Kata Syekh Rahimuddin, orang yang mengarang kitab sabar, dia tulis sabar. Tulis tak sabar. Kadang-kadang dia sendiri pun tak sabar. Orang yang menulis buku tentang bahaya cinta dunia, dia pun cinta dunia. Jadi kadang-kadang kita dapat ilmu ikut ilmu bacaan tadi. Tetapi bagaimana kita nak melemahkan nafsu kita? Nak melemahkan nafsu, mesti syarat, kata ulama tasawuf, mesti kena mencari guru yang boleh melemahkan nafsu kita, boleh mencabut nafsu yang ada dalam diri kita. Maka dengan guru tadi, dengan kita duduk sama dengan dia, menyebabkan nafsu yang ada dalam hati kita jadi lemah. Nafsu-nafsu jadi lemah, menyebabkan kita ini ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah dua jalan ini. Jalan pertama jalan zikir, yang kedua jalan bersubah. Dan banyak lagi jalan. Tapi saya suka mengambil dua jalan ini. Kalau seorang yang mengikuti kuliah saya, saya kata, ni yang ikut, yang kita tabiah dia lah. Saya kata pada dia, saya kendaki kamu berzikir 200 kali satu hari. Zikirnya adalah la ilaha illallah. Ah, minta. Tapi dia rajin. Dia zikir ribu saja. Dia telefon pada saya. Saya zikir ustaz ribuan tu. Saya buat ribu. Seribu saja. Oh, saya suruh zikir 100-200. Saya tahu lah ribu-ribu. Buat banyak. Baik, saya nak tanya. Apa kesan ni? Dia pun beritahu kesan. Yang pertama dah ada 3 malam. Yang kedua, tubuh jadi panas. Yang ketiga, ada hal baiknya, hati jadi tenang. Yang keempat, rasa ingat ke Nabi. Kalau dengar saya cakap bahawa Nabi nak nangis. Yang kelima, ingat ke mati. Baik, bagus. Itu kesan zikir. Satu lagi, saudara, adakah tercabut nafsu itu? Nafsu apa? Nafsu amarah, yang cinta ke dunia, yang ingat apa? Tercabut atau tidak tercabut? Tak tahu lagi lah. Rasa boleh cabut, rasa kedok. Itu tak tahu lagi. Tapi rasa-rasanya gitu lah. Main ingat ke mati dan sebagainya. Saya kata kepada dia, saya nasihatkan, jangan zikir banyak-banyak. Zikir dikit-dikit dulu dah. Kita kalau naik, tangga tinggi-tinggi, salah belajar, jatuh parah lalu. Maknanya, sikit-sikit dahulu. Sikit-sikit dahulu. Supaya apa? Supaya hati kita jadi bersih. Lalu kita teringat, kata guru saya, kalau kita nak membersihkan nafsu, mesti kena ada bimbingan guru. Kalau tidak ada bimbingan guru, mungkin kita nafsu kita tidak akan terdidik. Dan guru yang benar-benar tadi, dia akan dapat memimpin, melemahkan nafsu yang ada dalam diri kita. Maka pengajian ilmu pun perlu ada. Dan pengajian ilmu untuk membersihkan nafsu, tidak ada pengajian yang lain. Kecuali pengajian tasawuf yang membersihkan bahagian nafsu. Yang mengelokkan bahagian ibadat adalah pengajian fiqh. Pengajian fiqh mengelokkan bahagian ibadat. Ada pun yang mengukuhkan pegangan adalah pengajian tauhid. Maka tidak dapat tidak. Ilmu pun jalan untuk kita melemahkan nafsu. Dan yang keduanya itu rajak dan juga khauf. Rajak maknanya harap, khauf merasa takut kepada Allah Taala. Maka rajak itu yakni harap, iaitu diharapkan pada besar pahala balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan iman tadi tu. Baik. Kenapa kita rasa malas ibadat? Saya contohkan semayang sunat rawatib tadi. Ni kita ambil pendekatan jalan iman tadi. Ni jalan saya tunjuk tadi, jalan zikir dengan jalan bersama guru. Ni jalan Imam Ghazali dulu. Sekarang ini kita rasa malas beribadat. Malas beribadat. Lepas pada isyak kita pun balik. Malas maya sunat. Sebab nak balik cepat-cepat. Ingat giduannya duduk depan tu je. Tak gaduh-gaduh. Tapi kita rasa malas. Kenapa ini malas? Sebab kita tidak dapat melumpuhkan apa kita. Lalu Imam Ghazali kata, kalau kamu nak melumpuhkan nafsu, menyebabkan kamu rajin beribadat, maka cara dia begini. Mesti kamu ada harap, kedua mesti kena ada takut. Harap ni harap macam mana? Iaitu diharapkan pahala besar, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena fikir, bila rasa malas beribadat, lalu fikirkan pahala. Maka ia rajinlah ibadat, kata Imam Ghazali. Itu pendekatan. Guru saya, dia nak suruh kita rajin bagai serban. Dia baca kitab Jauhar Mawhu wa min bihatul kulu. Maknanya. Kitab Jauhar Mawhu ni mencerita fadilat-fadilat. Dalam bab kitab fadilat ni dah lelawan. Tapi itu lebih hir. Maknanya. Itu bagi aku. Lepas kita tabik bagi aku. Jadi dalam keadaan katanya, mengharapkan besar pahala. Lalu bila kita rasa malas buat ibadat, kita fikir, Allah, aku semayang hari tak kosong. Kurang pahala. Kena takung sikit dengan sunat rawatib. Diceritakan dalam satu hadis, ada seorang hamba Allah, apabila dikira amalan dia, tidak melayakkan dia masuk dalam syurga. Lalu malaikat ingin mengambil lelaki ini masuk dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, nanti dulu, cuba kamu lihat kepada lelaki ini, adakah dia menghampirkan dirinya kepada aku, yakni kepada Allah, dengan melakukan ibadat nawafil, ibadat-ibadat sunnah. Lalu bagi kita orang awam, Imam Rabbani ini dia sekarang orang awam. Orang pernah bercakap dengan saya, kita ibadah ni kena ikhlas. Mana boleh minta-minta haruan? nak semayang, nak pahala, tak ikhlas. Kata seorang hamba Allah. Nak sembahyang, nak syurga, tak ikhlas. Nak semayang, nak neraka, tidak ikhlas. Saya tanya dia, tak ikhlas macam mana? Takut benda. Dah tambah benda tak ada doa. Dia doa. Nah, itu kau ikhlas mata-mata kerana Allah. Yelah, betul kau. Betul juga. Saya terima lah. Baik. Kita tidak berbahas dengan dia. Kita menghormati pandangan dia. Hanya mengikut ilmu saya. Imam Ghazali bawa, kamu ni merasa malas ibadat adalah disebabkan nafsu. Hari itu. Malas kamu beribadat adalah nafsu. Maka kamu mesti lumpuhkan nafsu tadi. Kenapa kena lumpuhkan nafsu? Kerana nafsu ini menarik kita supaya malas ibadat. Bagaimana nak melumpuhkan nafsu? Maka hendaklah kamu hendaklah didatangi harap kepada Allah. Apa harap? Di antaranya mengharapkan pahala yang banyak. Aku ini ibadat kurang, maka mari nak beribadat dengan cara macam mana? Datangkan ingin pahala yang banyak. Lalu bagi orang awam, kalaulah dia beribadat kerana nak syurga tak apa. Ini bagi orang awam. Manusia ini ada awam. Orang awam. Kita semua ni orang awam ni. Yang kedua orang salih, orang yang berjalan kepada Allah. Yang ketiga orang khawas. Yang keempat orang khawasul khawas. Orang khawasul khawas, orang yang paling hampir dengan Allah, yang hatinya sudah berzikir kepada Allah. Jadi kita kena tengok kedudukan kita. Kita ini orang awam. Jadi bagi orang awam, kita beribadat takut ke neraka. Ni ada orang ibadat takut neraka. Ada orang ibadat inginkan syurga. Ada orang ibadat inginkan rasa cinta kepada Nabi. Jadi ada orang yang ibadat kerana rindu kepada Allah. Ada yang orang ibadat kerana tidak ada apa-apa dah. Kamu belakang nak Allah ke? Maka Rabiatul Adawiyah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, pernah munajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku beribadat kerana ingin masuk ke dalam syurga, jangan engkau masukkan aku dalam syurga. Seandainya aku beribadat kerana inginkan takutkan neraka, jangan masukkan aku dalam syurga, masukkan aku dalam neraka. Sebenarnya aku beribadat kerana aku benar-benar kasih rindu kepada kamu. Jadi ini orang khawasul khawas, orang yang sudah dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila nak dicampakkan ke dalam api, lalulah ketika itu kata Syekh Rahimuddin dalam satu kuliah dia mengatakan bahawa ketika Nabi Ibrahim nak dicampakkan dalam neraka, lalu menjeritlah gunung ganas, Allah, wahai Allah, kekasih kamu Khalilullah Ibrahim ingin dicampakkan di dalam api. Gunung Ganah pun menjerit, menangis. Takut Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Lalu dalam keadaan itu, malaikat pun berkata, ya Allah, Khalilullah, kekasih kamu Ibrahim ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Ketika itu, semuanya yang ada di langit dan bumi menjerit, menangis kerana takut Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api neraka. Lalulah ketika itu malaikat mengadu kepada Allah. Maka turun malaikat. Malaikat turun minta beri jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku datang ni nak beri pertolongan kepada kamu, kata malaikat tadi. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak mahu pertolongan kamu. Tidak mahu pertolongan daripada kamu. Sedangkan aku ingin Allah Ta'ala saja, nampak? Lalu dalam keadaan macam tu, dicampakkan dalam api neraka, Allah Ta'ala berkata kepada api, Kulna ya narukuni baudan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu ini sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk dalam dalam api. Ketika itu tidak mau. Apa-apa permohonan, mari malaikat mari nak minta, nak beri permohonan pertama. Nak Allah Ta'ala saja. Ha? Seorang mufti bertanya kepada Syekh Rahimuddin. Nabi Ibrahim tidak mau pertolongan. Bagaimana hubungan dengan doa kepada Allah Ta'ala? Hubungan dengan Allah Ta'ala. Kata Syekh Rahimuddin, ini menunjukkan kedudukan Nabi Ibrahim ini. Golongan anbiya, golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Adapun bagi kita, mestilah kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita ini sebagai orang awam. Jadi orang awam tak apa beribadat kerana nak syuap, inginkan pahala tak apa. Sebab itu Imam Ghazali, dia boleh jalan. Bagi orang awam, rasa malas beribadat, ingat kepada syurga. Oh, nak masuk syurga, mayang. Kalau aku tak mayang ni masuk neraka ni, mayang. Kita orang awam. Kita orang awam, kita bukan orang yang khawas. Ada seorang hamba Allah, dia beribadat banyak. Bila dia beribadat, ada seorang hamba Allah yang kaya, tanggung dia, beri makan. Setiap hari beri makanan, beri duit pada dia, tiap hari dia beribadat, kamu fikir lain ke? Setelah lama beribadat, lalu dia berfikir dalam hati, tak kena aku ni. Aku duduk semayang-semayang beribadat dengan Allah, aku bergantung dengan makhluk juga. Bergantung dengan orang kaya juga. Tambah gantung orang ni. Tanya, sekarang ini aku nak bergantung dengan Allah. Lalu hari itu, orang kaya tadi pun datang. Nak beri makanan, nak beri duit ke dia. Dia tambah. Tak payah. Aku tidak mahu lagi bergantung kepada kamu. Terkejut orang kaya tadi. Kenapa? Kerana aku bimbang ibadat aku ni. Kerana aku bergantung pada kamu, tidak bergantung pada Allah. Nanti orang kaya ni rasa pelik. Hari ini, biasa ambil sama, hari ini tak ambil sekarang. Tidak ambil. Lalu dalam keadaan macam tu, hari itu tak ada makanan pun dia. Nak gantung dengan Allah, tak apa-apa sudah. Hari yang kedua, tunggu lagi. Ya Allah, mana aku nak gantung, tak mari-mari, tak sudah. Dua hari ada makanan sabar. Satu. Hari ketiga, tunggu lagi makanan. Tak ada makanan. Lalu kata, ya Allah, dulu aku bergantung dengan makhluk, ada makanan. Lalu aku bergantung dengan mu, tak ada terus makanan. Sehinggalah dia tidur, bermimpi. Dalam mimpi dia dihadapkan di hadapan Allah. Bila dihadap depan Allah, dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, aku nak bergantung dengan kamu tapi aku tak dapat apa-apa. Aku bergantung dengan makhluk dapat. Kata Allah Ta'ala, kenapa kamu tolak? Sebab aku nak bergantung dengan Allah, nak bergantung dengan kamu, tidak mahu dengan makhluk. Lalu Allah Ta'ala kata, tidakkah yang makhluk hantar itu datang daripada aku? Semuanya datang daripada aku. Lalu orang itu kata, benar datang daripada kamu. Kalau begitu, kamu tidak bergantung dengan aku. Hanya disuruh jangan melihat orang tu, melihat aku. Zuhir saja dengan makhluk, tapi hakikat dengan Allah. Dalam waktu yang sama dia bermimpi, dia tengok orang kaya ni pula. Orang kaya tanya, kenapa mu tak beri makan dia tiga hari? Allah Ta'ala tanya orang kaya pula. Dia kata, ya Allah, kamu sendiri tahu. Aku nak beri dia tamu. Kata Allah Ta'ala, aku nak kamu ini beri dia. Beri pada dia. Tadi yang dengar orang tu bercakap dengan Allah, kemudian Allah Ta'ala kata, kalau orang tu beri ambil. Dia pun terkejut daripada tidur ni, dan mana orang kaya pun datang. Beri, dia pun faham lah tu. Dia pun ambil. Yang dia ajar kita pergantungan. Kadang-kadang, kita ni nak bergantung dengan Allah, tetapi kita gantung dengan nafsu lagi. Bergantung dengan apa? Lalu disuruh, hendaklah kamu ini mengharapkan pada besar pahala balasan Allah. Ingat balasan Allah Ta'ala. Rasa malas nak semayang sunat rawatib. Aku ni tak ada ibadat kurang ni. Tambah cari pahala kan? Allahu Akbar. Lepas tu, ada orang nak buat masjid contoh itu. Nak buat masjid ataupun pakai miskin ke apa-apa ke, tengok, aku ni pahala kurang, agak amni saya nak uri depan Allah, biarlah ifaklah fisabilillah, cari pahala di sisi Allah. Jadi setiap amal ibadat itu mengingatkan pahala, kata Imam Ghazali, satu jalan melumpuhkan nafsu. Satu jalan melumpuhkan nafsu sebenarnya. Ini yang ditunjuk oleh Imam Ghazali. Dan sebenar janjinya, dan yakin dengan janji Allah. Janji Allah, dan bagai-bagai karamah dan berbagai-bagai kemuliaan. Karamah itu kemuliaan. Kemuliaan bagi orang yang ingat kepada Allah. Walaupun dia beribadat kerana nak cari pahala. Walaupun ibadat kerana syurga. Ha, maknanya boleh. Sebab itu kadang-kadang dari segi ibadat. Saya bukan menyokong kumpulan ini. Saya tidak pernah menyertai kumpulan ini. Tapi saya tengok kadang-kadang jemaah tabligh sebagai contoh. Dari segi semayang jemaah kadang-kadang Allah kita. Nah, menghidupkan semayang 5 waktu. Ada seorang tu, dia jaga semenjak dia duduk dengan jemaah tu. Dia jaga semayang berjemaah kat tinggal. Dia pergi mana-mana, balik pukul 3 pagi, 4 pagi pun semua ada semayang jemaah. Masjid juga. Siapa orang pergi urian aku cik, dia jaga masjid juga. Oh, boleh kekal semayang eh? Boleh kekal. Okay, fadilah je. Fadilah selama, fadilah amal. Ni, maknanya dari segi satu sudut. Dari segi satu sudut. Rupa-rupanya Imam Ghazali ada tu dalam kitab dia, di antara dia jalan memikir tentang balasan Allah apabila kita nak buat amal ibadat. Maka itu satu jalan. Tapi ingat, bagi peringkat orang awam macam kita. Kecuali ada depan saya orang kawal, suruh kawal, tak apa lah. Tambu fikir dah surga ni akan ambuh mayang. Ya Allah, Allah. Ya Allah, Tuhan dah amal nak masuk surga ni akan pun tak apa. Aku nak mayang. Ini orang kawal, suruh kawal. Jadi dia kata di sini, kemuliaan. Dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu. Yang menuntunkan akan dia. Kamu sebut. Apa sebut? Ingat. Kamu ingatkan dia. Kamu ingat. Dan pernah berlaku. Isyak dah lagi. Ini masih sekian. Bola pun ada waktu sederhana. Ini waktu tambahan lah. Maknanya. Dia kata kamu sebutkan akan dia. Sebut. Apa mana sebut? Ingat. Yang dia berikan itu, ia menuntunkan akan dia. Sampai kamu ingat, jadi menyemangatkan kamu amal ibadah. Ingat. Sehingga kan ada seorang hamba Allah. Dia semayang malam kau tinggal. Kita tak tinggal kau. Tak bangun malam. Tak tinggal. Mana tak tinggal kau. Kalau bangun pun, ditandak di dua dia. Jadi tak tinggal semayang malam. Malam-malam tinggal. Lalu lah satu hari dia pun kata nak cuti saya. Rasa-rasa malam ni letih waktu malam bangun pagi. Masa nak bangun subuh je bangun. Bangun tahajud tambah. Dia niat macam tu. Lalu dia tidur. Dia tidur dalam tidur bermimpi. Jumpa bidadari. Jumpa bidadari. Tapi bidadari tadi tambah ke dia. Tambah ke dia. Lalu ada lelaki ramai-ramai yang nak ke dia. Lalu dia tanya ya bidadari kenapa tambah ke saya. Dia kata patutnya memang saya ni untuk kamu. Tapi oleh kerana malam ni. Oleh kerana malam ni kamu tak nak cuti. Kamu tidak mahu bangun waktu pagi. Bangun-bangun tahajud. Maka aku diberi pilihan memilih lelaki yang di depan. Allah dia pun terkejut oleh dia. Teringat Allah. Comel bidadari. Allahu Akbar. Lil bidadari. Ingat lillahi ta'ala. Lil bidadari. Maknanya. Agak tak boleh mayang. Tidak tinggal lagi mayang tahajud. Allah Ta'ala hiburkan dia. Hiburkan dia dalam keadaan macam tu. Lalulah, ingat. Sebab tu Imam Ghazali, dia kadang ni padang orang pekat macam kita. Memang pekat orang awam boleh lah. Ingat-ingat gitu. Sebab kita ni orang awam. Maka dia kata, menuntunkan akan dia. Maka bangkitlah ia atas mengerjakan jalan Tuhan. InsyaAllah, jadi bangkit semangat. Jadi bangkit semangat. Jadi kita malam ibadat. Oh, bila lagi tu kali. Bangun malam. Mayang malam ni bila lagi. Maknanya. Cahaya jadi. Jadi bercahaya. Maknanya. Orang infak buat masjid dapat istana dalam syurga. Oh, nak buat istana kan dalam syurga. Buat. Buat istana. Jadi sebenarnya bila kita harapkan benda tu. Secara tidak langsung nafsu menjadi lemah. Nafsu menjadi lemah. Itu jalan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali. Maka dia kata bangkitlah ia atas mengejarkan taat. Jadi semangat. Dan menggerak-gerak dia. Menggerak-gerak ni dia panggil berkobar-kobar semangat. Nawa amal ibadat. Bagi yang demikian itu, merajinkan akan dia. Jadi rajin. Sebab itu disebut dalam kitab, dalam hadis Tirmizi. Bagi orang ni, Nabi cerita kisah fadilat dalam syurga orang ni. Ada sahabat Nabi tu. Nabi tengok dah orang ni. Oh, Nabi kata kamu ni suka main kuda. Pasal bimbang, dalam juga nanti ada kuda. Kuda macam mana ya Rasulullah? Dari wahai kuda, dia tanya. Nabi kata dalam syurga ada kuda terbang. Kuda terbang? Ya, ada sayap. Macam mana kuda terbang ada sayap? Sekali dia mendapat dia lebarkan sayap. Sayap mata memandang. Boleh naik tak dalam? Oh, boleh naik. Nabi sembang, Pak Nema syurga. Bila dia semangat, Nabi kata, kalau macam mana ibadat dia kuat, nanti boleh kuda. Oh, sabar mayang kuat lagi. Oleh kuda. Kenapa itu menjadi semangat dia? Inilah yang ditunjuk oleh Imam Ghazali bagi peringkat orang awam lah bagi kita. Maka dia kata, bagi yang demikian itu merajin tak akan dia jadi rajin. Itu peringkat. Peringkat dia jadi apa tu? Jalan beribadah. Ada orang jalan macam ni jadi rajin. Jadi nafsu. Ada jalan yang kedua. Jalan yang kedua kau takut. Ada orang jalan kedua. Jalan kau ni biasanya orang pekak yang anda pun ni pekak-pekak lama ni kalau dia boleh jalan kedua dia jadi kuat ibadah. Kau ini takut, iaitu takut pada seksa Allah. Ingat kepada mati jadi rajin kau. Dan ingat ke mati nafsu yang nak lawan lah kita. Jadi ingat kepada nafsu mati. Ataupun ingat kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada berbagai seksa. Ingat kepada seksaan Allah. Kalau aku tidak semayang buana, nasi aku dekat akhirat pula. Kalau aku tidak semayang buana, pula aku mati dalam kubur nanti macam mana. Kalau aku tak semayang buana, aku di padang mahsyar nanti. Kalau aku tidak semayang buana, pula aku nanti di atas titian suratul mustaqim. Bila duduk dalam kubur nanti macam mana dengan berjumpa dengan syuja'ul akhrah. Ular yang sangat berbisa, yang membelit ahli-ahli kubur yang tidak beribadat kepada Allah. Jalan ini pun nafsu dengan sendiri jadi ilmu. Ini jalan yang pertama ni, jalan yang kadang-kadang tu, ini kita boleh beri tabiat kepada golongan-golongan muda. Golongan muda cerita bab surga, cerita bab nikmat, dia semangat beribadat. Satu lagi golongan menceritakan tentang azab. Cerita tentang azab, dia jadi takut. Dia jadi takut nak buat amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Mana lebih kuat ibadah? Biasanya golongan yang takut pada Allah lebih kuat ibadah. Dibandingkan dengan golongan yang ingin masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi itu pun mengikut atas seseorang tadi. Maka seksa dan kehinaan yang menegah akan dia daripada mengerjakan maksiat, sabit dia takut pada Allah. Ingat pada Allah. Siapa dia tak berani buat maksiat pada Allah. Dia seorang ahli ibadat. Ahli ibadat. Jadi, dia ni Allah Ta'ala uji maru rapah orang. Apa yang cantik. Ajak dia, buat maksiat pada dia. Ajak berzina. Dia kata, tambuh takut pada Allah. Tak apalah, lepas tu tak pulak dia. Mana? Lepas tu tambuh lagi. Tambuh, orang pun goda. Tak apa, gini dia kata. Kalau nak juga, boleh dengan satu syarat. Boleh dah tunggu sekejap. Lalu dia ambil api, dia bakar ibu jari dia. Dia ambil api, dia bakar ibu jari dia. Terkejut orang puan tadi. Lari dia tak bekas. Sehingga dia jatuh pingsan. Jadi hangus dia punya jari satu. Jatuh dia. Lalulah orang puan yang jahat tadi. Dia telah berzina dengan lelaki lain. Lelaki lain. Lalu orang puan tadi mengandung. Bila ditanya, tu ahli ibadat tu. Itulah ahli ibadat yang buat pada dia. Lalulah orang pun jadi marah, tangkap ahli ibadat tadi. Tangkap ahli ibadat. Nampak akan jumpa sebab, tak suka tak bagus. Tangkap ahli ibadat, orang fitnah dia. Lalu bila kena tangkap, soal siasat. Bila soal siasat, lalulah ditengok tangan dia jadi hangus. Kenapa tangan kamu hangus? Dia pun cerita peristiwa tadi. Dia kata kerana dia takut kepada Allah. Dan dia niat dalam hati dia, kalau aku boleh tahan api ini, tak apa aku berzina. Tapi kalau aku tidak tahan api ini, macam mana aku nak tahan api ke akhirat? Lalu bila dia cerita, raja tadi tertarik. Dan yakin kebenaran orang tadi. Akhirnya wanita tadi dihukum. Sebab apa sanggup macam tu? kerana takut kepada Allah Ta'ala. Maka jalan harap pun ada, jalan takut kepada Allah Ta'ala. Maka jalan takut. Jalan takut yang pertama. Yang pertama, kita kena banyak ziarah kubur. Banyak ziarah kubur. Yang kedua, kita kena banyak mengingati bahawa kita ini hampir mati. Hampir kepada kematian. Ingat kepada kematian. Supaya banyak ingatkan kematian. Dan yang ketiga, supaya kita ini rasa takut kepada Allah, banyaklah kita mengingati dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita ingat dosa, menyebabkan kita rasa takut kepada Allah. Nak takut kepada Allah, biar banyak menangis. Jangan banyak ketawa. Banyak ketawa boleh menggelapkan hati ataupun mematikan hati. Banyakkan menangis. Banyak menangis menyebabkan hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan dia, jalan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali lagi untuk kita nak buat amal ibadat, banyak jalan, insya-Allah kita akan belajar pula ataupun kita akan cuba mendalami jalan ini pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.